Ahbar apa artinya? Para ulama ahlul kitab. Kalau kitanya para pendeta. Dan juga mereka telah menjadikan ruhban, orang-orang saleh atau ahli ibadah di antara mereka sebagai sekutu bagi Allah, sebagai ma'budin, sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Sebagaimana yang sudah kita nukilkan, bagaimana ucapan Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala an yang menjelaskan, lasna na'buduhum ya Rasulullah, kami ini tidak pernah mengibadahi mereka. Karena sebelumnya Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala an yang beliau tahu, beliau berpandangan bahwasannya sesembahan itu maknanya sebatas sujud ruku. Sehingga ketika diterangkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu telah menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, sempat mengingkari, lasna na'buduhum. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Adi bin Hatim? Bukankah kalian apabila para pendeta itu mengharamkan sesuatu padahal itu halal menurut Allah, kemudian kalian mengharamkannya? Kemudian bukankah kalian apabila para pendeta tersebut menghalalkan sesuatu padahal itu haram menurut Allah, kemudian kalian memilih penghalalannya para pendeta tersebut? Kata Adi bin Hatim, qala ajal. Kata Adi bin Hatim, iya wahai Rasulullah, demikian. Itu yang diperbuat oleh kami dahulu. Kata Rasulullah, fadzaka ibadatuhum. Maka itulah bentuk peribadatan kepada pendeta-pendeta atau ahli ibadah tersebut. Jadi dari sini kita mengetahui yang namanya ta'ah, ketaatan, hukum asalnya dia adalah bentuk ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Betul maksiat bukan? Betul maksiat. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Berarti bentuk bertabrakan dengan hukum Allah. Ketika kita mentaati ucapan selain Allah, maka ini adalah bentuk peribadatan kita kepada mereka. Dan para ulama menganggap bentuk kesyirikan yang demikian itu dengan istilah syirkut ta'ah. Syirik dalam bentuk mentaati selain Allah dalam perkara yang kita hukum asalnya tidak boleh mentaatinya. Makanya sering anak ingatkan, dalam beragama ini hindari sikap fanatik. Karena fanatik kurang-kurangnya akan menjadikan seseorang mentaati secara mutlak kepada orang yang dia fanatik kepadanya. Karena basirahnya sudah dibutakan. Enggak tahu salah, enggak tahu benar. Kalau Syekh Fulan sudah berbicara, sami'na wa ata'na. Atau karena di Indonesia enggak ada Syekh, adanya Ustaz. Kalau Ustaz sudah berbicara, atau komunitas Ustaz sudah berbicara, sami'na wa ata'na. Fadzaka ibadatuhum. Maka kita katakan, maka itu adalah bentuk peribadatan kepada mereka. Makanya berulang kali ana ingatkan, secinta apapun kita kepada seorang alim, jangan sampai kecintaan tersebut membuahkan ketaatan kepada dia sebagaimana taatnya kita kepada Allah. Kalau perintah Allah harus kita yakini tidak mungkin salah. Karena Allah tidak memiliki sifat ghaflah, sifat lalai. Tapi kalau kita, hatta bahkan kita katakan, tapi kalau al-mujaddid, seorang imam gelarnya mujaddid misalnya, bisa salah enggak? Bisa. Kullu bni Adam khata. Syekh Al-Abbad, Adam bukan? Anak Adam bukan? Qad yukhti. Kadang keliru. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ulama bukan? Ya, ulama. Jadi katakan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, hamil liwa'il jar wa ta'dil fi hadzal 'asr. Seorang ulama yang membawa bendera ilmu jar wa ta'dil zaman ini. Tapi anak Adam bukan beliau? Qad yukhti. Terkadang beliau pasti salah. Begitu juga ana yang sekarang duduk di majelis ini. Ana manusia. Qad ukhti. Terkadang karena minimnya ilmu kita, terkadang kita menyampaikan fatwa yang keliru. Makanya belajarlah menjadi para ikhwan yang kritis. Iya. Enggak semua apa kata alim langsung. Tanya, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan bukti. Dalil dari Alkitab dan Sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ustaz menyatakan kata syekh enggak cukup, syekh enggak boleh ditaati secara mutlak. Dalil syekh apa ustaz sehingga engkau mengeluarkan fatwanya? Tuntut dalil. Minal kitab au min as-sunnatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau ijma'ul ummahnya mana? Ijma' atau tidak? Kalau enggak ada Alkitab wa sunnah, ijma' enggak? Ya. Tayyib. Jadi tidak sembarangan di dalam mentaati seseorang, jangan sampai kita terjatuh sebagaimana orang-orang ahlul kitab. Mentaati para pendeta sampai keluar dari batasan syariat Allah Azza wa Jalla, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Kemudian kita lanjutkan. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, sampai mana? Wa minan nas, ya. Kata beliau rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa minan nas, dan ada sebagian manusia, min dalam ilmu bahasa Arab, harfun litab'id, huruf yang menjelaskan fungsinya sebagian, bukan keseluruhan. Artinya ada sekelompok manusia, atau ada sebagian manusia, Mayyattakhidhu min dunillah, yang dia menjadikan selain Allah Azza wa Jal. Siapa selain Allah? Siapa selain Allah? Kullu ma siwallah. Setiap yang selain Allah. Setiap makhluk. Ya, selain Allah adalah makhluk. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai andada. Andad jamak dari anid. Anid. Apa arti anid? Al-mathil asy-syabih. Tandingan yang diserupakan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang diserupakan dengan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan kepada Allah. Para mufassirun menyebutkan di sana ada dua qaulain, ada dua pendapat. Ketika menerangkan makna yuhibbunahum kahubbillah, di antara manusia ada yang mencintai mereka, sekutu-sekutu tersebut, sebagaimana kecintaan kepada Allah. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu yang mereka cintai dengan kecintaan yang sangat dalam sebagaimana mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat dalam. Berarti terjatuh ke dalam apa ini? Syirkul mahabbah. Ya. Kesyirikan dalam hal memberikan kecintaan. Kecintaan hukum asalnya apa? Ibadah. Yang tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Orang-orang musyrikin, jangan dikatakan mereka tidak mencintai Allah. Mereka mencintai Allah. Makanya para penyembah kubur di Jakarta sana yang berlindung di bawah ketiak habaib, ketika Allah itu dihina, marah enggak mereka? Marah. Karena punya rasa cinta. Ketika syariat dicela, marah enggak mereka? Marah. Kemarahan mereka, tapi sayangnya sama. Ketika makam-makam keramat juga dihancurkan. Cinta sama Allah, tapi juga cinta dengan kuburan-kuburan keramat yang mereka sembah. Masih ingat dengan kasus makam Mbah Priuk? Hah? Lihat bagaimana mereka marahnya. Saking cintanya dengan makam keramat, sampai rela membunuh aparat keamanan. Rela berbunuh-bunuhan di kuburan. Dan memang tempat mereka mau dikubur. Tandanya apa? Mereka itu sudah terjatuh ke dalam kesyirikan dalam bentuk kecintaan yang sangat dahsyat kepada selain Allah. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi jangan sampai terkena syubhat, Ustaz. Kok front pembela setan dari sana menampakkan rasa cinta yang sangat dahsyat kepada syariat ini. Setiap ada simbol Islam yang dihina, kumpul mereka Ustaz di Jakarta buat macet. Nampak gairah keagamaan mereka. Masa mereka itu dikatakan sesat, Ustaz? Ya, mereka dikatakan sesat. Kenapa? karena mereka mencintai sekutu sama dengan cintanya mereka kepada mencintai sekutu sama dengan kecintaan mereka kepada Allah. Karena orang yang bertauhid itu bukan cuma dia itu mencintai Allah saja, tapi harus kecintaan kepada Allah itu jauh lebih besar. Makanya disebutkan ayat selanjutnya, lanjutan ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu lebih kuat kecintaannya kepada Allah. Ya, walaupun cinta istrinya itu orang beriman. Walaupun dia cinta suaminya, walaupun dia cinta anaknya, walaupun dia cinta negaranya, walaupun dia cinta kepada makhluk-makhluk, tapi kecintaan yang tertinggi itu kepada Allah. Sehingga perintah siapapun yang bertentangan dengan syariat Allah akan dia kesampingkan demi mengikuti zat yang paling dia cintai, yaitu Allah. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat ini yang nampaknya dikuatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Al-Qaulul Mufid Syarah ala Kitabit Tauhid. Kemudian pendapat yang kedua dari pendapat mufassirin terhadap makna firman Allah Jalla wa'ala, yuhibbunahum kahubbillah, yaitu ditafsirkan oleh sebagian mufassirun bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mencintai sekutu-sekutu tadi, besar kecintaan mereka kahubbil mu'minina lillah, sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Ya, apa dia penafsiran kedua? Bahwasanya orang-orang musyrik tadi mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah, besar cintanya sama dengan besar cintanya orang beriman kepada Allah. Karena memang sifat orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu kecintaannya lebih kuat kepada Allah. Makanya orang yang beriman itu enggak pernah digoyahkan dengan kecintaan kepada selain Allah. Apalagi cinta hasil cinta monyet. Ya enggak? Kayak anak muda sekarang banyak main cinta-cintaan, tapi cintanya cinta monyet, cintanya tidak dilandasi dengan syariat Allah Azza wa Jal, cintanya dilandasi dengan pelanggaran demi pelanggaran, walaupun ujung-ujungnya nikah tapi diawali dengan pelanggaran. Maka ini yang menjadi sebab kurangnya keberkahan pernikahan. Makanya kalau cari jodoh itu jangan di Facebook. Ada orang pernah ngaku, jadi nyari jodoh kalau pingin nama istrinya misalnya Aisyah, cara di Facebook Ukhti Aisyah, nah banyak pilihan dulu. Lihat profilnya yang paling solehah. Wah, paling banyak status agama ini, cari di inbox, assalamualaikum warahmatullahi ukhti fi sabilillah. Hah? Ini setan. Ya. Nah, ini yang menyebabkan kurangnya keberkahan. Makanya terkadang pernikahan itu hanya seumur jagung. Paham maksudnya seumur jagung? Kan jagung itu biasanya dari mulai cocok tanam sampai panen paling lambat 3 bulan. Ya enggak? Hah? Seumur jagung pernikahannya gak lama. Kenapa? Dari awal banyak penyelisihan terhadap syariat Allah Azza wa Jal. Gak pernah berduaan Ustaz. Iya, jasad gak pernah ketemu, tapi hati selalu bersama sebelum engkau menikah. Ya, makanya hati-hati. Kecintaan orang yang beriman itu lebih kuat kecintaannya kepada Allah. Jadi ini dua penafsiran yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Adapun al-Imam al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah menguatkan nampaknya pendapat yang pertama sebagaimana siyakul ayat. Ya, konteks daripada ayat tersebut. Apa pendapat yang pertama tadi? Hah? Pendapat yang menyatakan makna yuhibbunahum ka hubbillah, ya ini bahwasanya orang-orang musyrikin mencintai sekutu-sekutu selain Allah tadi. Besarnya kecintaan tersebut sama dengan kecintaan musyrikin tadi kepada Allah. Ya, makanya orang musyrik dikatakan musyrik itu bukan berarti enggak beribadah kepada Allah, enggak. Mereka beribadah kepada Allah, tapi dibarengi dengan ibadah kepada Allah tersebut, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Makanya kita dapati orang-orang tasawuf itu lihat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah ibadah bukan kepada Allah? Hah? Ibadah bukan? Tapi dibarengi dengan itu dia mengucapkan la ilaha illallah, niatnya tawasul sama orang yang sudah meninggal di kuburan para aulia. Bahkan tahlilnya menurut mereka lebih masuk ke dalam hati kalau tahlilnya di kuburan daripada di dalam masjid. Sampai iktikaf mereka lebih terasa daripada iktikafnya di rumah Allah. Iktikaf di kuburan menurut mereka lebih afdal. Ini musyrik namanya. Ya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya yang namanya mahabbah, cinta, dia merupakan bentuk ibadah yang hukum asalnya tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Walaupun tabiat manusia ada kecintaan kepada selain Allah, tapi sifat orang yang beriman, kecintaan kepada selain Allah itu harus diatur dengan kecintaan kepada Allah. Artinya mahabbah yang sifatnya tabaiyah. Apa arti tabaiyah? Mengikuti. Kalau Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk aku mencintai dia, aku akan mencintainya. Kalau Allah memerintahkan kepadaku untuk benci kepadanya, walaupun dia kekasihku, pasanganku, orang tuaku, orang yang aku dulu selalu ngefans kepadanya, maka aku akan benci. Walladzina amanu asyadu hubban lillah. Makanya kalau antum dalam mencintai atau membenci seseorang itu ngikuti perasaan. Tahu dalam manhaj ahlus sunnah musyrikin itu dibenci. Tapi karena jasa musyrik ini besar. Dulu waktu aku sulit, dialah sebagai penolongku yang ngasih hutang kepadaku sebanyak mungkin. Akhirnya cinta. Tahu dalam manhaj ahlus sunnah itu keharusan membenci dan memboikot ahlul bidah, pentolan mereka. Tapi gak enak pentolannya, ini mertua aku. Atau pentolan bid'ah ini adalah tetangga dekatku. Akhirnya cintanya dibimbing dengan perasaan. Padahal kalau orang yang bertauhid kepada Allah, perasaannya itu harus dibimbing dengan cintanya kepada Allah, bukan sebaliknya. Cinta kepada Allah dibuat goncang dengan perasaan-perasaan. Padahal bukan perasaan. Yang benar itu wasawis, waswas syaitan. Kalau dalam bab cinta saja kita sudah goncang, banyak-banyak baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, berarti banyak syaitan yang memberikan waswas ke dalam diri kita. Belajarlah untuk menjadi seorang salafiyan alal jaddah. Jadilah seorang salafi yang benar-benar murni, berupaya untuk menundukkan segala perkara itu mengikuti syariat Allah Azza wa Jal. Buang jauh-jauh perasaan yang akan bertentangan dengan syariat Allah. Karena kata Syalbani rahimahullah, laisa dinu bil atifah. Karena agama ini bukan dibangun di atas perasaan. Kalau agama itu dibangun di atas perasaan, Muhammad bin Abdullah, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak akan mendakwahi manusia orang-orang Quraisy kepada tauhid. Kenapa? Karena perasaan. Yang didakwahi ini musyrikin. Musyrik ini paman-pamannya, moyang-moyangnya, bibi-bibinya, keluarga-keluarga besarnya. Masa mengeluarkan ajaran yang bertentangan dengan keluarga besar? Kalau ngikuti perasaan, Muhammad bin Abdullah enggak jadi dakwah tauhid. Begitu juga kami para da'i, kalau ngikuti perasaan, enggak akan ngikuti dakwah tauhid. Perasaan kalau tauhid ini orang kurang selera, enggak jadi dakwah. Perasaan dakwah kalau yang membahas selain tauhid, fokusnya selain tauhid, ah ini baru. Apalagi di masa-masa anak-anak muda sekarang sudah mulai senang dengan kata hijrah. Tapi dalam tanda kutip, hijrah-hijrahan. Hijrahnya palsu. Ngaku berhijrah tapi malas belajar tauhid. Hijrahmu itu palsu. Sedang diajak oleh syaitan kepada penyimpangan-penyimpangan yang lainnya dalam bentuk bid'ah. Karena orang kalau sudah jauh dari tauhid, gak paham tentang tauhid, dia akan mudah untuk dibimbing kepada berbagai macam bentuk kesesatan dalam agama. Karena kunci hidayah itu ada pada tauhid. Di ayat yang sebelumnya sudah kita bahas, pembahasan firman Allah Azza wa Jal tentang keutamaan orang yang bertauhid, apa kata Allah? Walladzina aman, apa? Walladzina aman walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak pernah mencampur adukkan keimanan, ketauhidan mereka dengan kesyirikan kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang akan selalu diberikan rasa aman oleh Allah kepada mereka. Mereka akan dijaga oleh Allah dari musuh-musuhnya, dari malapetaka yang menghampirinya. Dan mereka akan senantiasa dibimbing dengan hidayahnya Allah. Berarti tauhid adalah kuncinya hidayah. Makanya kalau orang baru hijrah, bukan cuma fokusnya ganti casing, kalau istilah HP-nya, casingnya diganti. Yang tadinya perempuan mini, bajunya serba mini, sekarang serba lebar. Tapi tetap tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Harusnya orang itu hijrah, tumbuh rasa malunya. Ini hijrah terkadang lebih buas dari sebelum hijrah. Sebelum hijrah gak suka TikTok kan? Setelah hijrah, pakai cadar TikTok, goyang-goyang sana sih. Lebih buas daripada dia sebelum hijrah. Ya, makanya orang kalau berhijrah, pertama yang harus dia lakukan adalah memperbaiki ketauhidannya kepada Allah, agar hijrahnya itu mengena sebagaimana yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal. Kan definisi hijrah itu apa? Apa definisi hijrah? Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah Azza wa Jal larang. Dan larangan terbesar dari Islam, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini kezaliman yang paling besar. Ini dosa yang paling besar. Maka hijrah yang utama adalah meninggalkan kesyirikan. Antum menjadi muwahhid, antum berarti muhajirun. Walaupun gak punya grup my hijrah, walaupun gak ada klub hijrah-hijrahan, dikasih nama di topi, kasih nama di jubah, dikasih nama di tas, antum sebenarnya adalah orang yang sudah berhijrah. hijrah. Ya, paham di sini ikhwah? Ada pertanyaan 10 menit saja. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Pertanyaannya panjang. Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, para ulama sepakat menyatakan bahwa hadis as'aluka bihaqqis sa'ilin hadisnya dhaif. Naam, itu diterangkan oleh Imam siapa kemarin? Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan. Para ulama sebagian menyatakan apa ini? Hadisnya maknanya sahih. Pertanyaan. Nah, pertanyaan di bawah. Jelaskan illah atau alasan ulama yang menyatakan hadisnya atau hadis tersebut maknanya sahih. Dan mohon berikan contoh dalam praktek tawassul yang diperbolehkan dan yang dilarang, baik dalam keumuman atau kekhususan. Illahnya apa ya ikhwah? Sebenarnya sudah dijelaskan ya. Illahnya ulama itu mengatakan haqqus sa'ilin di situ adalah apa? Al-ijabah. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kemudian dalam hadis, wa may yad'uni fa astajibannahu. Fa astajibannahu. Barang siapa yang minta kepadaku, dari orang-orang yang meminta, niscaya aku akan mengijabahnya. Ini illahnya. Illah alasan sebagian ulama menyatakan bahwasanya berdoa dengan haqqus sa'ilin itu dibolehkan. Karena meminta dengan tawassul melalui apa? Al-ijabah itu sifat Allah. Berarti termasuk umuman firman Allah Jalla wa'ala, walillahil mathalul a'la. Dan Allah Jalla wa'ala memiliki sifat-sifat yang tinggi. Dan berdoalah kalian. Naam, hadza illatu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz mohon pencerahan, apa perbedaan musyrikin dengan kafir secara syar'i? Musyrik dan kafir apabila disebutkan secara bersendirian, maka maknanya bersatu. Kalau dikatakan kafir saja, maka maknanya kafir dan musyrik. Tapi kalau begitu juga, kalau dikatakan musyrik saja, maka mencakup kata musyrik dan kafir. Ini yang diistilahkan oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini dapat faedah dari Syekh Walid bin Rashid Su'aidan hafizahullah ta'ala. Tetapi kalau disebutkan secara berbarengan, maka maknanya al-kafirun itu adalah orang-orang kafir dari kalangan orang-orang yang sebelumnya agama mereka pernah diturunkan, seperti Yahudi dan Nasara. Itu kafir. Kalau musyrik, ini orang-orang yang melakukan kekufuran kepada Allah dan mereka bukan dari kalangan ahlul kita. Naam, itu kita dapatkan dari Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullah ta'ala dalam grupnya. Beliau membedakan, kata beliau, ada beberapa kaidah yang menjelaskan tentang perbedaan antara musyrik dengan kafir. Itu yang dijelaskan oleh beliau secara ringkas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya dan kemudaratannya apabila da'i yang mengaku da'i salafi mengisi kajian di majelis ahlul bid'ah dan mengikuti dia bersama ikut keliling salaman setelah doa. Apa hukumnya kemudaratannya apabila da'i yang mengaku dia salafi mengisi kajian di masjid ahlul bid'ah? Kemudaratannya tergantung daripada pandangan masyarakat di sekitarnya. Karena itu tidak bisa disamakan. Ya. Kalau semisalnya di satu masyarakat itu berpandangan siapa yang masuk ke masjid tersebut, maka dia sebenarnya sama ajarannya, maka ya demikian ini dilarang. Tahu ada masjid misalnya dibangun di atas prinsip-prinsip khawarij, yang kalau kita masuk ke dalamnya dikhawatirkan menimbulkan mudarat. Sama kan? Kayak si fulan misalnya. Masjid itu kan kelompoknya khawarij, masuk kita ke situ. Walaupun di satu sisi mungkin tujuan kita baik, kita diminta kajian, kita memberikan ceramah tentang penyimpangan orang khawarij, tapi kita dalam dakwah itu bukan cuma menyampaikan yang hak, tapi lihat juga keadaan kaum muslimin. Makanya pernah diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang makna basirah. Di antara makna basirah itu apa? Kita melihat halul mad'u, keadaan orang-orang yang sedang kita dakwahi. Ya, tapi kalau tidak ada menimbulkan kemudharatan, hatta masuk ke dalam masjid ahlul bid'ah dan dia memberikan ceramah, silakan. Adapun kalau dia berkeliling salaman, ya wallahu a'lam. La adri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bagaimana menasihati kaum muslimin atau masyarakat bahwasanya mereka mendatangi dukun paranormal dalam rangka berikhtiar dalam berobat menurut mereka. Terangkan kepada mereka, pertama, mendatangi dukun itu memiliki bahaya yang sangat besar. Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu faqad kafar. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan, kata dukun, kamu calon jodohnya rumahnya di perempatan, upas. Emang aku sukanya ke situ. Ini secara tidak langsung sudah membenarkan. Faqad kafar. Maka orang tersebut telah kafir. Bahkan tidak membenarkan pun datang, enggak ada hajat, bukan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, cuma nganter orang tua ke rumah dukun, nemeni dukun, apa bahayanya? Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Makanya jangan alasan, oh, saya enggak benarkan, saya cuma nganterin. Ingat, Rasulullah juga mengancam tidak diterima salatnya selama 40 hari. Baik. Bagaimana kalau alasannya ikhtiar? Ikhtiar itu ada yang halal, ada yang haram. Kalau alasannya ikhtiar, kenapa kamu berzina? Ikhtiar, Ustaz. Kenapa? Ikhtiar numpahkan syahwat daripada numpuk. Ya. Ikhtiar itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Kenapa kamu maling? Ikhtiar, Ustaz. Cari rizki. Ya, ikhtiar itu ada yang dibolehkan dalam Islam dan ada yang diharamkan. Tapi kok kadang sembuh Ustaz datang ke dukun? Itu istidraj. Karena kamu itu bodoh. Makanya kamu itu mau dibuat semakin sesat dengan istidraj tersebut. Sama sebagaimana orang maling yang tadinya enggak maling miskin, semenjak maling kaya. Istidraj namanya. Mungkin sebentar lagi kamu ketahuan dan dibakar massa. Ya. Apa hukumnya? Apa hukumnya Ustaz mencoblos? Contohnya mencoblos bupati atau gubernur. Mau bupati, mau gubernur, mau RT, jangan. Kalau semisalnya yang dimaksud mencoblos di situ adalah mengikuti pesta demokrasi, mau kelas kakap, presiden atau klaster RT, maka jangan. Karena di dalam demokrasi itu mengandung sekian banyak mudarat. Guru kami yang mulia Syekh Muhammad bin Abdul Al-Imam menyebutkan sekian banyak kejelekan daripada pesta demokrasi. Yang pertama, apa kata beliau? Al-isyraku billah. Pesta demokrasi itu termasuk daripada bentuk perbuatan menyekutukan Allah. Bagaimana bentuk perbuatan menyekutukan Allah? Suara demokrasi menyatakan suara kebanyakan suara Tuhan. Kalau Al-Quran menyatakan suara kebanyakan suara setan. Ya enggak? Apa kata Allah dalam surat Al-An'am? Ayat 116, "Fa'in tuti aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah." Kalau kalian itu mengikuti suara mayoritas di muka bumi ini, niscaya mereka, mayoritas manusia itu, akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Hindari. Ya. Darurat Ustaz. Subhat darurat itu sudah basi dari dulu. Kami juga sebelum mengenal dakwah salafiyah taunya darurat. Orang-orang harokiyah taunya darurat dari semenjak sebelum tahun 2000. Darurat. Kapan gak daruratnya? Emang kamu kalau gak nyoblos kepalamu dipenggal, diancam. Siapa gak nyoblos, kecuali ada hukum, tiba-tiba hukum negara. Siapa yang golput, maka jarinya dihilangi satu, dipotong. Nah, mungkin takut jarinya hilang. Irtikab akhaf dororen. Menghindar dari dua kemudorotan yang akan menimpa. Si A kalau jadi mah kemudorotnya 80%. Tapi kalau si B jadi 100%. Kenapa gak milih si C? Ya gak milih dua mudorot itu. Ya enggak? Ini kan irtikab akhaf dororen, kalau mau tidak mau harus milih. Kalau enggak kamu mati. Kalau kamu enggak milih salah satunya maka kamu ini. Kan pemerintah kita tidak kayak gitu. Sudah tahu sama-sama mudorot. Apa dipilih salah satunya? Pilih yang tidak ada mudorot. Apa milihnya? Enggak milih. Kemudorotnya. Ya enggak? Nah ini kekeliruan orang dalam memahami kaidah irtikab akhaf dororan. Kayak kemarin Salfati Salafi tapi rasa demokrasi. Ketika masa-masa pencoblosan mereka berdalih dengan kaidah fikih irtikab akhaf dororan, memilih dua mudorot yang paling ringan salah satunya. Ya, ini diterapkan oleh para ulama kalau kita enggak bisa menghindar dari salah satunya. Milih A atau B, kalau enggak mudaratnya ini, mati kamu, atau ini. Ya kan kita enggak diharuskan untuk memilih, ngapa enggak milih yang ketiga, yang enggak ada mudaratnya sama sekali, yang kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, yang kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan menyamakan laki-laki dengan perempuan. Demokrasi itu menyamakan laki-laki dengan perempuan, benar enggak? Antum yang mencoblos kemarin berarti sudah menghinakan harga diri antum. Antum sedang mensejajarkan diri dengan banci. Banci nyoblos, suaranya sama dengan antum. Antum anti kaum Sodom, tapi antum menyamakan dirinya dengan kaum Sodom. Ya, berarti antum sedang belajar untuk menghinakan diri. Padahal Islam itu harusnya memuliakan dirinya sebagai orang Islam. Ya, faham ya ikhwah? Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi subhanakallah hamdik. Jadi istilah salaf.